Yang kelima, lautawakofatil kiroatu ala tanah Nuh bidhuri harfaini hal fahal yajus. Kalau ada seseorang yang tenggorokannya apa ya, ada dahaknya, dia tidak bisa membaca dengan jelas kecuali dengan berdehem ya. Jadi berdehem, tapi berdehem yang mengeluarkan dua huruf. Berdehem yang mengeluarkan dua huruf demi kelancaran bacaan, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya idza kanat al-qira'atu wajibah kal Fatihah aw tasyahudil akhir jazat tanah Nuh. Wa amma idza kanat ghairu wajibah ka surah awil kunut awil jahri bi takbiratil intiqalat fala yajuz. Rinciannya adalah tergantung bacaan itu. Jadi orang yang apa ya, tidak bisa membaca karena di tenggorokannya ada dahak ya. Artinya kalau dia mau membaca itu harus dehem dulu. Itu hukum dehemnya bagaimana? Kalau dehemnya mengeluarkan dua huruf, itu tergantung bacaannya. Kalau bacaannya wajib ya tidak membatalkan sholat ya. Contohnya wajib seperti membaca Fatihah atau tasawuf akhir. Tapi kalau bacaannya sunnah ya sholatnya batal. Bacaan sunnah itu contohnya seperti surat, membaca surat ya, surat Al-Quran, kunut, kemudian mengeraskan takbir, itu tidak boleh itu kalau dehemnya hingga mengeluarkan dua huruf. Yang keenam, laukan al-musalli sha'iman wa salatin uqamatu ila hadd dhahir makhraji harfil kha wa ta'adhar ikhrajuha ila binutqi harfaini fahal yajuzu. Permasalahan yang keenam, ada orang yang puasa ya, sholat dan berpuasa. Maksudnya ada orang puasa yang sholat, kemudian ada dahak yang sudah sampai ke apa itu, ke batas dhohir ya, batas luar. Jadi tenggorokan itu kan ada batas luar, ada batas dalam. Nanti hukumnya beda-beda. Batas luar itu dalam kitab ini dijelaskan mahrot khok ya, mahrot khok. Jadi sebenarnya ada yang mengatakan hak, ada yang mengatakan khok ya. Kalau khok itu lebih luar, hak itu lebih dalam. Orang ini dia tidak bisa mengeluarkan dahak itu kecuali dengan mengucapkan dua huruf. Misalkan ya, itu kan dua huruf itu. Kecuali dengan mengucapkan dua huruf. Apakah boleh? Ini jawabannya, ya juzulahu muro'atan lisomi wala tabtulu sholatuhu. Hal itu boleh dilakukan untuk menjaga puasanya. Maksudnya kalau ada dahak yang ada di tenggorokan, itu pilihannya kan dua ya. Pilihannya dikeluarkan atau ditelan. Ini masalahnya ada orang puasa sekaligus sholat. Kalau dia mengeluarkan, itu berarti dia mengucapkan dua huruf, dampaknya kepada sholat. Kalau dia menelan, itu dampaknya kepada puasa. Karena dahak ini sudah sampai di batas luar. Kalau di batas luar, dimasukkan lagi ke dalam, berarti kan ada masuknya sesuatu ke dalam tubuh, itu kan membatalkan puasa. Ya, dalam kondisi seperti ini dia boleh mengeluarkan dahaknya walaupun hal itu dilakukan dengan cara mengucapkan dua huruf. Mengapa diperbolehkan? Karena menjaga puasa ya, menjaga puasa agar puasanya tidak batal, maka diperbolehkan melakukan itu dan sholatnya juga tidak batal. Yang ketujuh, lau tanah nahal imamu fadhahara minhu harfan fahal yajibu alal makmumi mufarokotuh. Andai kata ada imam yang apa itu berdehem ya, ada imam yang berdehem kemudian deheman itu mengeluarkan dua huruf, apakah makmum harus mufarokoh, apakah makmum harus berpisah dengan imam? Maksudnya kalau ada orang yang berdehem dengan mengeluarkan dua huruf, itu kan sholatnya batal ya. Sholatnya batal kecuali kalau ada udzur. Ya, sekarang posisinya makmum. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu imam berdehem itu karena ada udzur atau tidak. Itu makmum sifatnya, sikapnya bagaimana? Apakah harus berpisah dengan imam? Jawabannya la yajibu lihtimali udrihi kahwalabah onisyan liana dhohir tahorruzuhu anil muftilat. Jadi imam tidak diharuskan untuk apa itu mufarokoh ya, untuk berpisah dengan makmum tidak diharuskan mufarokoh dengan imam. Mengapa? Karena masih ada kemungkinan imamnya udzur. Misalkan dia sudah tidak bisa lagi membaca atau lupa ya. Jadi masih ada kemungkinan-kemungkinan imamnya tidak batal. Mengapa dipilih kemungkinan itu? Ya karena secara zahir imam itu menghindari hal-hal yang membatalkan. Biasanya kan begitu ya, seorang imam itu dia menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Kama qala sahibu sawati jubat wa intanah nahal imam ufabada harfan ifal aulad dawamul iktidad. Ini dijelaskan oleh Zubat Nadab Zubat ya. Bila ada imam yang berdehem lalu keluar dua huruf, maka yang lebih baik adalah meneruskan jamaah, tidak berpisah. Tapi dalam Zubat ini fal aula ya. Fal aula itu kan berarti boleh juga mufarokoh. Tetapi yang lebih baik tetap melanjutkan jamaah. Yang kedua al fi'lul katsir wa huwa salasu harakat walau sahwan bisyarti an takuna mutawaliyah. Yang kedua ada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kedua adalah gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak itu tiga gerakan, walau dilakukan dengan lupa, dengan syarat gerakan itu berurutan, berturut-turut. Jadi kalau gerakannya tidak berturut-turut ya tidak batal. Dua bitu tawali bahaya tutun sabul harokatu saniyah ila harokatil ula wal harokatu salisah ila saniyah. Maksud dari berturut-turut adalah gerakan kedua masih dikatakan sambung dengan gerakan pertama, begitu pula gerakan ketiga. Gerakan ketiga masih bisa dinisbatkan, masih bisa dikatakan sambung dengan gerakan kedua. Watakunu ghairu mutawaliyah bihaitsu la tunsabu. Jadi kalau tidak bisa dinisbatkan antara satu gerakan dengan yang lain, itu tidak bisa dikatakan berurutan. Wa yakunu dzalika bil urfi. Nah, ini pokoknya kalau urf itu ya tidak ada ukuran pasti ya. Urf itu ya tergantung. Tergantung di tempat itu bagaimana. Dua gerakan itu dianggap berurutan itu bagaimana, itu ya tergantung. Tergantung ini ya tergantung. Wa qadaru ba'dhum bi ayyafsila bainahum bi qadri surati qul huwallahu ahad aw bi qadri al-baqiyati shalihah. Sebagian ulama membatasi gerakan-gerakan yang tidak berurutan adalah gerakan yang dipisah dengan surat Qul huwallahu ahad ya, surat al-ikhlas. Jadi antara satu gerakan dengan gerakan yang lain itu berhenti selama bacaan surat al-ikhlas. Atau dibatasi dengan baqiyatish sholihat ya. Baqiyatish sholihat ya subhanallah, alhamdulillah dan lain-lain itu. Masailu fil fi'lil katsir fi sholati. Beberapa masalah dalam gerakan banyak dalam sholat. Yang pertama al khutwatu minar rijli tu'tabaru harakah wahidah. Fa in nuqilat ma'ahar rijlul ukhra fa tu'tabaru harakatain. Yang pertama adalah langkah kaki ya. Langkah kaki, satu kaki itu dianggap satu gerakan. Jadi kaki kanan saya langkahkan ke depan itu satu gerakan. Kemudian bila kaki kiri saya ikut menggerakkannya maka dianggap dua langkah. Wadhabul yadi warujuiha awaduha warofuha yutabaru harakah wahidah idakan amutasilan aibiduni tawakuf. Kalau gerakan tangan saya gerakan ke depan kemudian saya kembalikan lagi, atau tangan saya letakkan awaduha warofuha, atau tangan saya letakkan kemudian saya angkat, itu dianggap satu gerakan kalau memang gerakannya sambung ya. Jadi tangan saya gerakan ke depan kemudian saya kembalikan lagi, itu satu gerakan. Satu gerakan kalau memang langsung ya, langsung atau sambung. Tapi kalau tangan saya gerakan ke depan, berhenti sejenak lalu saya kembalikan lagi, ya itu dihitung dua.